Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yukfir lakum dunubakum. Wa man yutu'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa'in asdaqal hadithi kitabullah wa akhirul hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwatil kiram rahimakumullah, kembali kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih berada di bab Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yuwassilu ila syirk. Sudah berada di pembahasan terakhir. Di sini al-muallif rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah beliau menyebutkan wa an Ali bin Ibnu Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadkhulu fiha fad'u fanahahu wa qala ala uhaddithukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu qabri 'idan wala buyutakum kubura fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsuma kuntum. Rawahu fil mukhtarah. Dari Ali ibnul Husain. Naam. Annahu ra'a bahwa dia melihat rajulan, seseorang datang ila furjah, yaitu datang ke furjah, ini lubang. Lubang yang di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masuk ke lubang itu. Dan dia berdoa di situ. Fanahahu, maka Ali ibnul Husain melarangnya. Naam, mencegah jangan dia melakukan perkara itu, karena perkara itu perkara yang batil, perkara yang tidak ada tuntunannya. Waqala, dan dia mengatakan, maukah saya akan memberitakan kepada musad hadis yang saya mendengarkan dari ayahku, yaitu Al Husain an jaddi, dari kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib an Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku, kata Nabi, idan, sebagai tempat untuk id, keramaian untuk meminta, berdoa. Wala buyutakum kuburo, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. sepi dari lantunan Al-Quranul Karim, sepi dari zikrullah dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Fa inna taslimakum, karena sungguhnya taslimnya kalian, ya, doa-doanya muslimin, ya bulughuni, akan sampai kepadaku, ainama ai haitsu kuntum au haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi ketika kita bersolawat dan bertaslim kepada Rasulullah SAW dimanapun kita berada, maka itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Mukhtarah. Naam. Demikianlah Rasulullah membimbing umatnya. Jangan sampai umatnya ini menjadi orang-orang yang menyesal di hari kemudian. Mereka sudah bersungguh-sungguh untuk beramal di alam dunia, ternyata amalan mereka sia-sia karena amalan itu tidak ada bimbingannya dari Nabi SAW. Bahkan justru berseberangan, menentang bimbingan Nabi SAW. Karena bimbingan Nabi, ya, dalam sabdanya, jangan dijadikan kuburannya itu sebagai tempat untuk ibadah, tempat meminta, berdoa. Karena kalau kita berdoa bersolawat kepada Nabi atau bertaslim kepada Nabi, itu akan sampai kepada Nabi dimanapun kita berada, di rumah kita atau di masjid atau di mana saja. Naam. Dan Allah akan membalasnya menjadi asyra, 10 kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan Ali Ibn Husain, biografi Ali Ibn Husain, dia adalah Ali Ibn Husain Ibn Ali, Ali bin Husain bin Ali. Nah, jadi nama kakeknya dipakai lagi untuk dia. Bin Abi Talib, al-ma'ruf, yang dikenal dengan Zainul Abidin. Jadi namanya Zainul Abidin. Afdalu tabi'in, dia ini seutama-utamanya tabi'in. Naam, tabi'in berarti dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya berjumpa dengan sahabat. Naam, tidak melihat Nabi. Kalau sahabat itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi dan mati alal Islam, meninggal di atas keislaman, maka dia disebut dengan sahabat. Walaupun hanya sehari atau sebentar di saat itu bisa bertemu Nabi dan beriman dan meninggal di atas keimanannya, maka dia cukup sudah dikatakan sebagai sahabat. Adapun dia semasa dengan Nabi tapi tidak pernah melihat dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, maka namanya mukhadram. Dia bukan sebagai sahabat karena dia tidak melihat Nabi sekalipun semasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, di sini tabi'in. Jadi dia seorang paling utama tabi'in, mata sanata salasin wa tis'in hijriyah. Dia meninggal pada tahun 93 hijriyah. Naam. Furjah ay fathatun fil jidar. Dia itu lubang yang ada di dinding. Ha? Ada lubang di dinding yang lubang itu bisa dimasuki. Jadi dia masuk di lubang itu. Ya, seorang ini masuk di lubang itu kemudian berdoa. Ah, ketahuan oleh Ali bin Al-Husain. Maka akhirnya dia diberitakan hadis Nabi yang dia mendengarkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukhtarah, yaitu riwayat Al-Mukhtarah, ismu kitabin, ini nama salah satu kitab. Yastamilu al-ahadith al-jiyad al-za'ida ala sahihain, yang mengandung di dalamnya hadis-hadis yang baik tambahan atas sahihain, yaitu Bukhari Muslim. Limu al-lifihi, yang pengarangnya Diyaiddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Nama yang mengarangnya Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah. Kemudian munasabatul hadis lil babi, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi an-nahya an qasdi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'ai indahu. Bahwa di dalam hadis ini ada larangan dengan apa ini untuk tujuan di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena untuk berdoa di sisi kuburan. Naam. Jadi Rasulullah melarang manusia yang datang ke kuburan Nabi kemudian berdoa di situ. Fa ghairuhu min al-kubur min babi aula. Maka kuburan selain Nabi itu tentu lebih pantas untuk dilarang. Artinya kuburan Nabi saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi kuburan yang orang-orang selain Nabi. Apalagi orang-orang sekarang tidak diketahui kesolehannya. Naam. Sering meninggalkan sholat berjamaah bersama muslimin. Naam. Cuma hanya memiliki kelebihan. Ya, yang di luar kemampuan manusia, bisa terbang atau bisa berjalan di atas air. Naam. Atau ketika dipotong pakai pedang tidak mampu dan seterusnya, dianggap ini memiliki kelebihan. Naam. Sehingga ketika dia meninggal diagungkan sedemikian, kemudian didatangi kuburannya, kemudian mereka berdoa di situ, bertawasul dan seterusnya. Naam. Rasulullah ya menjadi khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau melarang kuburannya untuk dijadikan seperti itu, dijadikan sebagai tempat untuk berdoa. Maka kuburan yang lainnya tentu lebih pantas untuk dilarang, untuk dicegah, bukan justru menganjurkan. Naam, ini kuburan syekh, ini kuburan guru banyak. Ini kuburan wali. Naam, selama hidupnya bertapa selama 40 tahun tidak makan, tidak minum. Lalu salatnya kayak apa? Ya enggak tahu. Naam, dianggap aneh. Bertapa terus itu kan kada berhenti, terus duduk. Naam. Nah, terus kayak gini dikagumi oleh manusia. Padahal salat itu kewajiban yang sangat-sangat diwajibkan pada kalimatus syahadatain. Barang siapa yang mengingkarinya dia akan kufur padanya. Ini lebih mementingkan bertapa. Itu pun yang bertapa siapa yang dimintai dan didoai. Li'anna dhalika na'un min attikhadihi 'aidan. Karena yang demikian itu termasuk jenis dari menjadikannya sebagai id ketika seseorang berdoa di sisi kuburan. Ya, dijadikan sebagai id, termasuk dari amalan id. Wa huwa wasilatun ila syirk, dan itu sebagai wasilah kepada kesyirikan. Wasilah. Ini kalau dia berdoa di sisi kuburan tapi kepada Allah. Ah, bagaimana kalau yang didoa itu langsung penghuni kubur itu yang dimintai? Wahai guru, saya minta kekayaan. Berikan saya kekayaan. Barangkali keluar dari kuburan itu tangan. Tangan syaitan. Ya. Wah ini, pasang nanti gambarku ini di rumah. Ini kecil, nanti perbesar lagi sampai di rumah ya. Nah, perbesar lagi. Baru dia meyakini bahwa gambar itulah yang mendatangkan rezeki. Nah ini berarti dia syirik dalam rububiyah. Dia meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa mendatangkan rezeki. Padahal rezeki itu semata-mata Allah yang mengaturnya. Manusia tidak ada yang mengatur. Mereka hanya mendapatkan rezeki min Allah. Semua makhluk Allah mendapatkan rezeki dari Allah. bukan justru mendatangkan rezeki menandingi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena amalan mereka akan dihiasi oleh syaitan. Sehingga mereka semakin yakin, bujur kok. Saya berdoa keluar tangannya. Iya, orang yang meninggal kan sudah tidak ada hubungannya dengan orang yang masih hidup. Sehingga dia semakin yakin, bujur saya lihat tangannya keluar. Dan dia memberi saya sesuatu atau berwasiat. Nah, ini syaitan akan terus menghiasi amalan-amalan mereka. Dianggapnya itu sesuatu yang ajaib. Padahal di dalam hadis-hadis sudah ada. Jangan. Jadi walaupun ketika didatangi ternyata bisa muncul-muncul yang seperti itu, ya jangan dipercaya. Karena Nabi itu tidak mungkin dusta. Maka lebih kita percaya Nabi daripada yang lain dari kalangan manusia, walaupun menakjubkan. Naam. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita mengambil faedah dari hadis ini? Hadis yang di atas itu. Yang pertama, an-nahyu anid du'a inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan berdoa di sisi kuburan Nabi. Enggak boleh. Jadi kalau kita umrah atau haji, ya jangan berdoa di kuburan Nabi. Nah, berdoa di Ka'bah, di Raudhah. Nah, atau di tempat-tempat yang disyariatkan di situ untuk berdoa, jangan berdoa di kuburan Nabi. Tidak ada syariatnya berdoa di kuburan Nabi. Himayatan lihimat tauhid, sebagai pengawasan dan penjagaan kepada tauhid. Untuk menjaga kemurnian tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, masyru'iyatu ingkaril munkar wa ta'limil jahil. Disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran dan mengajari orang-orang yang tidak tahu. Sebagaimana perbuatan Ali bin Al-Husain, yang dia ketika melihat seseorang masuk ke lubang, ya, lubang tembok, dia masuk kemudian berdoa di kuburan Nabi, maka dilarang. Jangan. Karena saya pernah mendengar ayahku dari kakekku dari Nabi, ya, dia membacakan hadis. Jangan dijadikan kuburan Nabi itu id sebagai tempat untuk beribadah. Naam. Tentunya ini marhala yang seperti ini sebagaimana yang kita telah pelajari kemarin pada daurah. Ya, man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka dirubah dengan tangannya. Ini mungkin kalau masih keluarga kita. Naam. Tetapi kalau yang lain dirubah dengan tangannya, maka dilihat kondisinya. Kalau sekiranya membahayakan dirinya, maka turun tingkatan berikutnya. Fa'il mesati fa'bilisanih. Maka jika tidak mampu, maka dengan lisan menasihati, dikasih tahu. Nah, ternyata kalau dikasih tahu juga masih mengkhawatirkan dirinya, fa'bikolbih, maka turun. Dan ketiga, dia mengingkari dengan hatinya. Artinya amalan itu tidak disenangi sama dia. Wa dzalika adhaful iman, dan itu sudah selemah lemah iman. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, al-man'u minas safari li ziarati qabr Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, mencegah, larangan. Mana'a yamna'u, mencegah dari safar untuk ziarah, sekedar ziarah ke kuburan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Himayatan li tauhid, untuk menjaga kemurnian tauhid. Yang keempat, annal ghurda syar'iyyah min ziyarat ziyarati qabri sallallahu alaihi wasallam alaihi faqat. Bahwa tujuan yang syar'i dari menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salam, mendoakan keselamatan kepadanya saja. Nah, sebagaimana juga kita masuk melewati kuburan-kuburan muslimin yang lainnya. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimina wal mu'minin. Nah, keselamatan wahai para penghuni kubur, kaum mukminin dan muslimin, dan seterusnya. Doanya seperti itu. Wa dzalika yablughu minal qurb wal ba'id. Dan ketika seseorang sudah mengucapkan assalamu ala nabi, itu akan sampai kepada nabi apakah dia dekat dengan kuburan nabi atau jauh dari kuburan nabi, akan sampai doa-doa kita itu, dan Allah akan membalasnya ketika kita mendoakan Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai dari bab yang kita sebutkan. Kemudian kita masuk bab baru. Babu ma jaa anna ba'du hadhil ummati ya'budul awthan. Bab sesuatu yang datang bahwa sebagian umat ini akan menyembah berhala. Naam. Sebagian umat ini ada yang akan menyembah berhala. Wa qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wat tawut. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yang mana mereka beriman kepada Al-Jibti, ya, beriman kepada As-Sonam, patung, Wal-Kahin, percaya kepada dukun-dukun, Was-Sahir, percaya kepada tukang-tukang sihir. Ini namanya Al-Jibtu. Wat-Tawud, dan mereka percaya dengan tagut, apa yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Akan ada dari umat ini seperti perilakunya al-Yahud wa Nasar, yang mereka meminta, memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nisa ayat 51. Munasabah hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini terhadap kitab tauhid, annal musannif lamma dzakara at-tauhid wa ma yunafihi aw yunqisuhu min asyirk, bahwa musannif, pengarang, ya, tatkala menyebutkan tauhid dan apa-apa yang bisa menafikannya, meniadakannya, atau yang bisa menguranginya, min asyirik, dari perbuatan syirik, dzakara fi hadzal bab anna hadza syirik la budda ayyaka fi hadhil ummah, menyebutkan pada bab ini bahwa perbuatan syirik itu mesti juga akan terjadi pada umat ini. Dan ini memang banyak dari umat muslimin yang mereka terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qasada bidzalik ar-radd ala ubadil kubur alladziina yaf'aluna syirka, dan memaksudkan dengan hal itu membantah para penyembah-penyembah kubur, pengagung-pengagung kubur yang mereka melakukannya, ya, dari perbuatan syirik. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, la yakau fi hadil umma Muhammadiyah syirkun, wahum yakuluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mengatakan, ya, tidak akan terjatuh atau terjadi pada umat Muhammadiyah, ya, umat Rasulullah, dalam perbuatan syirik, karena mereka telah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kata mereka, kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apapun yang dilakukan dari perbuatan syirik, itu tidak akan menggoyahkan keimanan mereka. Tidak akan membatalkan keimanan mereka. Tetap kamilul iman, tetap sempurna keimanannya. Naam. Kalau katanya sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga ketika dia melakukan syirik, maka tidak akan berefek kepada la ilaha illallahnya. Tetap dia kamilul iman, sempurna keimanannya. Nah, ini kata mereka. Seperti ketika seseorang sholat, jadi walaupun keluar angin, tidak diperdulikan, sholat terus sampai selesai. Karena di awalnya sudah takbir, tinggal tunggu taslimnya aja. Jadi maunya mereka begitu, tidak ada pembatal-pembatal itu. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah jaminannya surga. Apapun dosa-dosa yang dilakukannya, tidak memberikan pengaruh ke keimanannya. Ini kaum Murji'ah. Atau sebaliknya, Al-Khawarij, pelaku dosa besar, dianggap kafir, sehingga halal darah dan hartanya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah terhadap al-kabair, pelaku dosa-dosa besar itu, naam, dia tetap muslim, tetapi nakisul iman, tetap muslim, cuma kurang imannya dengan perbuatan maksiat tadi. Belum sampai pada tingkatan kufur, cuman muslim, seorang muslim yang kurang keimanannya. Ya kan, al-iman yanzidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan bertambah dengan perbuatan taat dan akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Jadi ketika dia taat, maka keimanan itu semakin meninggi. Nah, dia semakin rajin ibadah. Tetapi ketika diikuti dengan perbuatan maksiat, maka keimanan itu merendah. Nah, ini pemahaman yang benar dalam masalah al-kabair, dosa-dosa besar yang dilakukan oleh muslimin. Al-awsan, jamu wasnin. Al-awsan itu jama' dari wasanin atau wasanun, jamanya awsan, patung-patung atau berhala-berhala. Wa huwa ma qusida binawin min anwa'il ibadah minal kubur wal masyahid wa ghairiha, yaitu yang dimaksudkan dari satu jenis dari jenis-jenis ibadah, ya, minal kubur, dari kuburan-kuburan, wal masyahid atau tempat-tempat keramat atau selainnya. Jadi ibadah-ibadah itu dilakukannya di sisi kuburan atau di tempat-tempat keramat. Sementara ibadah itu hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dibolehkan ketika di kuburan kemudian dia berdoa, ya. Tapi katanya di kuburan itu lebih yakin saya. Ya, yakinnya pian jangan terus diikuti. Karena syariatnya itu tidak seperti itu. Maka setan tinggal meniup-niup saja kalau seperti itu. Tidak capek-capek lagi menggoda. Memang seperti itu kondisinya. Ketika amalan kita itu sesuai dengan kemauan syaitan, maka itu akan dipermudah. Karena syaitan tinggal mendorong aja, tidak menghalangi. Tetapi kalau kita di atas al-haq, maka kita beramal itu akan terus dihalangi dan kita hanya kesusahan. Contoh dekat. Kalau kita ta'lim seperti ini, kan ini insya Allah di atas al-haq. Ini di atas al-haq. Kita terus mengikuti kebenaran. Maka syaitan akan datang terus. Kita dibikin, sudahlah, capek sudah. Bikin ngantuk. Naam. Atau ingat yang lain. Tapi coba ke orang yang tahlilan. Rata-rata orang sudah tua-tua. Tapi kalau duduk itu, masya Allah, kuat benar. Ya, apalagi diikuti dengan irama. Wah, semakin khusyuk. Naam, semakin khusyuk, syaitan tersias. Jadi seperti itu, ketika seorang betul-betul mengikuti al-haq, maka dia akan diganggu. Dan benarlah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sudah menggaris satu garis, ini jalanku yang lurus, ikuti. Dan Nabi menggaris lagi, sebelah kanan yang banyak, sebelah kiri yang banyak. Kemudian Nabi mengomentari, ya, garis-garis tadi. Hadi subul, ini jalan-jalan banyak. Tidak ada satu jalan dari jalan-jalan ini melainkan selalu ada syaitan di situ yang mengganggu. Maksudnya untuk mengajak ke jalan itu. Jadi untuk terus ke jalan lurus ini, sini ada jalan, sini ada jalan, sini ada jalan-jalan, terus diganggu. Naam, kayak tulang ikan itu. Tadi ada yang lurus, di sini banyak sisip-sisip. Kita akan diganggu, diperdaya. Lewat sini, di sini enak. Di sini lagi, ini sini juga ada. Sehingga untuk terus ke jalan lurus ini, hanya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang betul-betul berat, bukan ringan. Berat, jangankan kita, para ulama saja bisa menyimpang. Ya. Dan guru-guru kita yang dulu mengenalkan kepada kita tentang ilmu salaf, yang mereka tidak sabar menjalani jalan lurus ini, justru mereka yang menyimpang sekarang. Waliyadubillah. Maka kita terus memohon kepada Allah perlindungan. Ada yang tergoda harta, ada yang tergoda wanita, ada yang tergoda kedudukan, ada yang tergoda macam-macam, sampai hilang dari peredaran. Pas ketemu, sudah merokok umpamanya, waliyadubillah. Pas ketemu, sudah isbal. Pas ketemu, sudah jalan sama perempuan, waliyadubillah. Pas ketemu, sudah tidak ada lagi jenggotnya, dulunya lebat, sekarang jadi mulus. Kita hampir-hampir enggak kenal apa dia ini benar, dia ini apa kakaknya, apa adiknya. Karena dulu kalau berlihia kan lain wajahnya, pas dicukur bersih kan. Perkiraan kita ini adiknya apa kakaknya, jadi kita ragu-ragu menegur. Kalau dia enggak tegur ya enggak bisa lagi sudah kita mengenalinya. Nah, ini banyak terjadi, ikhwah. Tidak sabar menjalani jalan yang lurus. Naam. Akhirnya mereka menyimpang dari jalan Shiratal Mustaqim. Alam taro alam tandur, tidakkah engkau memandang? Alladzina utu mereka diberi. Wahum al-Yahud wa Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nasiban haldun, bagian. Yu'minun yusaddikun, membenarkan. Biljibti, mereka membenarkan al-jibti. Wahu kalimatun taqaw ala sonam wal kahin was sahir, yaitu satu kalimat yang ada pada sonam, kahin, sahir, patung, dukun, tukang sihir. At-tawgut, adapun tawgut, menetuhian, hindari tuhian. Wahwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batasannya. Ya, melampaui batas. Fakulu man tajawazal miqdar wal hadda wahwa taghut. Dan setiap yang melampaui kadar dan batasannya, maka itu disebut taghut. Wal muradu bihuna asyaiton, dan yang dimaksudkan di sini kata Syekh Shalih Fauzan adalah asyaiton. Jadi mereka beriman kepada patung, kahin, dukun, tukang sihir, dan beriman kepada syaitan, setan. Al-ma'na al-jimailul ayah, makna global ayat ini, yaqulu subhanahu li nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjub wal istinkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ta'ajjub, heran, wal istinkar, sekaligus mengingkari. Naam. Alam tandur ila ha'ulai al-yahud wa an-nasara alladhina yu'tu haddan min kitabillah alladhi fihi bayanul haqqi min al-batil. Wa ma hadha yusaddiquna bil batil min ibadati al-asnam wal kuhana was sihir. wa yuti'una syaitan fi dalik. Naam. Tidakkah engkau melihat kepada mereka orang-orang al-Yahud wa Nasara yang mereka telah diberikan bagian dari Alkitab, yang mana kitab itu di dalamnya menjelaskan al-haq dari kebatilan. Tetapi bersamaan dengan itu, ternyata mereka justru membenarkan, mengimani kebatilan dari peribadahan kepada patung-patung, dari percaya terhadap ucapan-ucapannya para dukun, percaya dengan ucapan-ucapannya tukang sihir, dan mereka mentaati syaitan dalam perkara ini. Naam. Allahul Musta'an. Jadi ada umat ini yang seperti ini ada. Munasabatul ayah lil bab kesesuaian ayat dengan bab annahu idza kana alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tagut fahadil umma allati utiyat alqur'ana la yunkiru wa la yastabidu an ta'budal jibta wat tagut li anna rasul sallam akhbar annahu sayakunu fi hadil umma man yaf'alu misla fi'l yahud wan nasara muwafaqatan lahum walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwasanya orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab, mereka itu beriman kepada Al-Jibti, ya, patung-patung para dukun-dukun, tukang sihir, wat-togut dan syaitan. Maka umat ini, kata Nabi, ya, yang mereka telah diturunkan kepada mereka Al-Quran, la yungkir, maka dia tidak akan mengingkari, walastabi, dan dia tidak akan menjauh, anta'budal jibta wa tawud, dari menyembah patung-patung, percaya kepada dukun-dukun, tukang sihir, dan syaitan-syaitan itu tadi. Sebenarnya kalau kita mendengar memang menyesakkan dada. Ternyata umat ini juga ada yang mengikuti langkah-langkah Yahud dan langkah-langkah Nasrani. Nah, li'anna Rasulullah SAW akhbaro, karena Rasulullah SAW beritakan bahwa saya nanti akan ada dari umat ini, ya, mereka akan berbuat sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani berbuat, bahkan mungkin lebih parah. Naam. Tapi juga yang mengatakan kayak gitu pakai peci haji. Ya, akhirnya orang-orang awam, ya. Iya. Pian ini baru datang saja, belum mungkin baru sekilo dua kilo makan garam. Mereka itu sudah satu karung makan garam. Akhirnya ya enggak dipercaya. Walaupun bawa hadis, bawa ayat. Itu sudah putih rambutnya, jenggotnya sudah putih, sudah pakai peci haji. Amalnya seperti itu. Akhirnya seperti itu kondisinya. Allahul Musta'an. Jadi akan ada dari umat ini yang berbuat atau beramal seperti perbuatan Yahud dan Nasara untuk mencocoki mereka. Sekalipun, ya, ya begitu ha, mereka sebenarnya tidak suka juga, membencinya. Sekalipun juga mereka mengetahui kebatilannya, tapi senang. Dan ini sudah kita melihat. Naam. Senang mengikuti cara hidupnya orang Yahudi Nasrani. Ya, senang mengikuti cara hidupnya pemain bola. Naam. Jadi dibikin jengger di atasnya ini. Ini jengger di sini. Ini rata ini. Di sini pemain bola senang. Pemain bola orang kafir. Atau dikasih jalan tol di sini. Ada cukuran jalan tol di sini. Ini jalan tol. Masya Allah. Jadi bukan di daratan aja jalan tol, di kepala juga ada jalan tol. Senang. atau dipetak-petak kayak bola itu bikin. Nah, atau ini hitam, ini disemir putih, bukannya aneh-aneh. Atau rambutnya panjang kelilit-lilit. Nah, itu pokoknya Allah musta'an. Senang. Ini muslimin mengikuti cara hidupnya orang-orang kufar. Ma yustafadu min al-ayah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ana sayakunu fi hadhihi al-ummah man ya'bul awsan kama hadatsa lil-yahud wan nasara. Bahwa akan ada dari umat ini yang menyembah al-awsan, berhala tadi, sebagaimana yang terjadi pada al-yahud wan nasara. Yang kedua, anal iman bil jibti wa tawud fi hadhihi al-mawdi ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghidha wa ya'rifu butlanha. Bahwa keimanan, mengimani, membenarkan al-jibti wa tawud di dalam pembahasan ini maknanya mencocoki para pelakunya, sekalipun dia sendiri tidak menyukai dan mengetahui kebatilannya. Nah, yang ketiga, annal kufra bil jibti wa tawud wajibun, bahwa mengingkari, mengkufuri al-jibti wa tawud itu wajib. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwu mubin, jangan mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh nyata bagi kalian. Nah, jadi wajib kita memusuhi, mengingkari al-jibti wa taghut fi jami'il kutubil samawiyah, dalam seluruh kitab-kitab samawiyah dilarang untuk mengikuti, mengimani al-jibti wa taghut. Yang terakhir, wujubul amali bil ilm, wajibnya kita beramal dengan ilmu. Ini juga penting sekali. Ya, wajibnya kita beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Wa anna man lam ya'mal bi ilmi fa fi syibhun bil yahud min al yahud wan nasara. Karena barang siapa yang beramal, wa anna man lam ya'mal, barang siapa yang tidak beramal dengan ilmu, maka ini menyerupai orang-orang Yahudi atau menyerupai orang-orang Nasrani. Sementara kita diperintah oleh Nabi, ya, khaliful yahud, selisihilah orang-orang Yahudi. Dalam hadis lain, man tashabha biqaumin fa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Nah, jadi muslimin harus bangga ketika menampakkan keislamannya. Naam, jangan merasa malu kita menampakkan keislaman kita. Sementara orang-orang kafir, mereka dengan bangga menampakkan kekufur apa ini, budaya-budaya mereka. Kaum muslimin juga ikut-ikutan seperti mereka. Naam, jadi jangan malu bawa istri bercadar. Ya, bila perlu istri itu dikasih cadar, kalau yang belum bercadar tentunya dikasih ilmu dulu, biar ketika memakainya di atas ilmu, bukan di atas paksaan. Oh, saya dipaksa suami untuk pakai cadar, kalau enggak ada pakai cadar mau dicerai umpamanya. Ya, pelan-pelan ilmunya ini dikasih. Kalau yang belum dapat, cari yang sudah bercadar biar gampang urusannya. Nah, atau yang masih mau nambah, nambah yang bercadar, jangan nambah yang belum bercadar. Ya, Abul Barok. Iya. Nah, walau bisawab, ini yang bisa kita baca pada bab ini. Untuk kelanjutan bab ini kita akan baca di pertemuan kita berikutnya. Walau bisawab. Barakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.